Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد. طيب بارك الله فيكم. Kita masih pada surat Al-Mutaffifin. Pada pertemuan yang lalu kita menyebutkan keadaannya orang-orang yang tidak mau percaya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Mukadzibun. Orang-orang yang tidak percaya dengan hari kiamat. Dan ketidakpercayaan mereka itu tak lain dikarenakan mereka itu adalah orang-orang yang sombong, orang-orang yang selalu melakukan kejelekan-kejelekan, melampaui batas dan seterusnya. Kemudian barakallahu fikum, kita akan masuk pada kondisi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin." Sungguh kitabnya, catatan amalan-amalannya orang-orang baik, orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan, itu berada ataupun tersimpan di dalam Aliyin. Inna kitab al-abrar lafi Aliyin. Sungguh kitabnya, apa itu kitabnya? Catatan-catatan amalannya, baik amalan yang baik ataupun amalan yang jelek, itu tersimpan dengan rapi di Aliyin. Kemudian kata Allah, "Wa ma adraka ma Aliyun?" Apakah engkau tahu apa itu Aliyun? Kata Allah, Aliyun itu adalah kitab marqum. Aliyun itu adalah kitab marqum. Apa itu kitab marqum? Kitab yang tertulis dengan rapi. Yang tertulis dengan rapi. Yashhaduhul muqarrabun. Yang disaksikan oleh makhluk-makhluk Allah yang didekatkan, tak lain adalah para malaikat. Para malaikat barakallahu fikum, mereka mengetahui, mereka menyaksikan kitab kita ataupun catatan-catatan amalannya siapa? Orang-orang yang abrar, orang-orang yang baik. Dan kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innal abrara lafi na'im. Sungguh orang-orang yang baik itu betul-betul berada di dalam kenikmatan. Kalau pada ayat sebelumnya Allah menceritakan orang-orang yang tidak mau percaya dengan hari kiamat, wailu yawma idzin mukadzibin, celakalah orang-orang yang tidak percaya ataupun mendustakan hari kiamat. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yang mereka tidak mau percaya dengan hari kiamat. Tidak mau percaya dengan hari kiamat itu imabah barakallahu fikum, di dalam hatinya dia tidak mau percaya, atau barakallahu di dalam hatinya dia percaya tetapi apa, dia mu'tad, dia atim, dia orang yang melampaui batas, dia juga apa, orang yang selalu melakukan dosa, dia selalu melampaui batas barakallahu, Allah selalu melampaui batas, dia sudah mengerti perkara al-haq dia langgar. Ini namanya orang-orang yang melampaui batas, mengerti wajib ditinggal, mengerti haram kerjakan, namanya mu'tad, orang-orang yang melampaui sepadan. Artinya orang-orang yang selalu melakukan dosa. Barakallahu fikum. Al-abrar, orang-orang yang baik, kata Allah, lafin na'im, sungguh betul-betul berada di dalam kenikmatan. Di mana itu barakallahu fikum? Allah sedang bercerita di mana? Di hari akhir. Allah sedang bercerita di hari akhir. Sungguh mereka itu betul-betul berada dalam kenikmatan. Mengapa ini bercerita ataupun kenapa kalimat na'im ini dikhususkan, yang dimaksudkan dengannya adalah yaitu kenikmatan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, karena ayat setelahnya itu yang menunjukkan. Yang namanya na'im barakallahu fikum itu kan kenikmatan. Bisa kenikmatan di dunia, bisa pula kenikmatan di mana? Di akhirat. Namun kata na'im yang ada pada ayat ini adalah apa? Di akhirat. Kenapa barakallahu fikum? Karena ayat selanjutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat selanjutnya apa barakallahu fikum? Alal araiki yang turun. Ini yang menunjukkan bahwa mereka itu ataupun Allah bercerita tentang mereka ini yang berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Orang-orang yang baik, orang-orang yang baik. Mereka di dalam surga mendapatkan kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam ayat-ayatnya. Rasulullah SAW juga menyebutkan ayat sabda-sabdanya bahwa orang yang baik itu pasti di dalam apa? Surga. Allah menyatakan, ada tuliba dia solihi. Aku telah persiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh. Siapa orang-orang yang soleh? Al-abrar, orang-orang yang baik. Allah menceritakan tentang orang yang bertakwa. Allah menceritakan tentang orang yang bertauhid. Allah menceritakan tentang orang yang ikhlas. Itu semua adalah al-abrar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, dan itu pasti. Itu pasti. Bagaimana dengan mereka al-abrar ketika hidup di dunia? Bagaimana para kalau lakinain berada pada puncak kenikmatan? Orang-orang yang hidup, orang-orang yang baik, orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah ketika hidup di dunia itu betul-betul berada pada puncak kenikmatan? Pasti. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya siapa? Orang yang beriman. Dan surganya siapa? Orang-orang yang kafir. Berarti manusia-manusia yang beriman kepada Allah ketika hidup di dunia, mereka berada dalam kesengsaraan? Berada dalam kesengsaraan? Tidak, barakallahu fikum. Tidak. Kesengsaraan itu, barakallahu fikum, semuanya kembalinya kepada hati. Ya, tidak? Akan merasa sengsara atau merasa bahagia itu di hati. Itu deh. Di hati. Kita barakallahu fikum, selengkap apapun fasilitas hidup kita, belum tentu kita bahagia. Bisa jadi kita apa? Orang yang sengsara. Begitu pula manusia. Kita melihat manusia dengan fasilitas hidupnya masya Allah luar biasa. Yakin dia bahagia? Kalau mengatakan yakin bahagia terlalu sempit memandang apa? Sebuah kebahagiaan. Kalau sempit memandang sebuah kebahagiaan, ternyata kebahagiaan itu diunai dengan apa? Harta saja. Padahal Rasulullah SAW mengatakan apa? Laizal ghina an kasratil ard walakin ghina dinan nas. Kekayaan itu bukan dengan banyaknya, berlimpahnya harta. Kekayaan itu dikala hati selalu merasa cukup. Hidup di rumah yang betul-betul penuh keterbatasan. Dindingnya bukan dari apa? Tembok. Hanya dari kayu. Lantainya juga belum keramikan. Hanya apa? Tanah dan segala macamnya. Apa menurut orang dia sengsara atau bahagia? Menurut orang dia sengsara atau bahagia? Sengsara. Iya kan? Kenapa para kalau suka? Karena manusia memandang kebahagiaan itu dengan apa? Fasilitas hidup. Padahal kebahagiaan itu di mana barakallahu fikum? Di dalam hati. Kebahagiaan itu di dalam hati barakallahu. Kalau kita mengatakan itu orang yang sengsara, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rumahnya sempit. Rumahnya apa? Sempit. Kemudian barakallahu fikum dari rumah-rumah yang ada dari apa? Penduduk kota Madinah. Rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Sangat sangat biasa. Apakah kemudian kita katakan Rasul itu sengsara? Sebenarnya tidak. Beliau sosok yang paling bahagia. Beliau sosok yang paling bahagia. Allah pilihkan hidup seperti itu. Allah pilihkan hidup seperti itu. Nah, kapan kita bisa merasa bahagia? Kita bisa merasa bahagia bila mana hati kita itu betul-betul merasa apa? Cukup. Bisa mensyukuri merasa cukup itu bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, bisa bersabar atas kekurangan yang ada. Ini yang dikatakan dengan orang yang merasa cukup. Nikmat yang Allah berikan kepada dia syukuri, masya Allah, itu adalah nikmat yang sangat besar. Musibah yang dia dapatkan dia sabari. Orang seperti ini barakallahu fihi, yang dikatakan dengan orang yang merasa cukup di dalam apa? Hatinya. Nah, orang seperti ini lafi na'im, betul-betul berada dalam kenikmatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya barakallahu fikum, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan urusannya orang yang beriman, semua urusannya itu baik. Bayangkan kalau dikatakan baik berarti apa? Menyenangkan enggak? Kalau dikatakan baik, pasti menyenangkan, pasti membahagiakan. Inna amrahu kullahu lahu khair, semua urusannya itu baik. Kalau mendapatkan kebaikan dia bersyukur, kalau mendapatkan cobaan dia apa? Benar bersabar. Ini orang yang benar-benar di atas kenikmatan-kenikmatan. Lafiz na'im. Barakallahu fikum. Cuman sedikit berbeda, dan bukan sedikit saja, sangat jauh berbeda. Kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya ketika dia di dunia, dan kenikmatan yang Allah berikan hambanya kepada hambanya ketika dia mana? Di mana? Di dalam surga. Manusia barakallahu fikum, orang yang beriman kepada Allah, dikala dia hidup di dunia, dia dibatasi oleh Allah. Dibatasi. Mau melangkah ke sini, ada aturannya. Mau melangkah ke sini, ada aturannya. Semua ada batasannya. Terlebih lagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menggambarkan dunia ini bagaikan apa? Sebuah penjara. Dia namanya penjara barakallahu fikum. Kan apa? Sangat terbatas. Keluar dari sel, sudah bisa bebas? Belum, masih apa? Di dalam sebuah lingkaran bangunan. Masih dalam lingkaran bangunan. Belum bisa bebas dia. Begitu pula orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari rumah, kemudian merasa bebas untuk ini itu dan segala macam, tidak, masih ada yang mengawasi. Masih ada yang mengawasi. Mau ke sini dia ingat enggak boleh. Mau melakukan ini dia ingat enggak boleh. Ini namanya apa? Sijnul mukmin. Penjaranya orang ya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Bukan berarti orang yang tidak ataupun orang yang beriman dia pasti tidak bahagia hidupnya. Justru orang yang beriman itu adalah orang yang berbahagia ketika menjalani hidupnya di dunia. Bayangkan Allah menyatakan ana bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketika dia berzikir kepada Allah, hati itu menjadi tenang. Hati itu menjadi tenang. Kalau kita berzikir kepada Allah kemudian hati kita belum tenang, berarti zikir tadi belum sampai ke dalam hati kita. Kita sholat, ternyata sholat itu menjadi beban. Maka apa? Belum mendapatkan apa? Fungsi dari zikir. Ah, semalas luar biasa, menjadi beban yang sangat berat sholat tadi. Bahkan beberapa lagi ada manusia-manusia dia menunaikan sholat hanya sebatas apa? Ya, menunaikan kewajiban di hadapan manusia. Artinya apa? Saya sudah sholat. Belum sampai kewajiban dia di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa taala, kekhusyuan dia, tuma'ninah dia, menghayatinya dia dalam apa? Gerakan-gerakan dalam sholat, dalam zikir-zikir bacaan. Bayangkan barakallahu Allah Subhanahu wa taala mengajari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kaifiyatul apa? As-shalah, tata cara salat. Dengan setiap gerakan yang memiliki makna, dengan setiap bacaan yang memiliki makna, dengan setiap gerakan yang ada, setiap bacaan yang pada gerakan yang memiliki kesesuaian. Yang paling sering dibahas Ya, sebaliknya yang juga disebut dijadikan sebagai contoh adalah ketika seorang itu sujud. Apa bacanya? Subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Kepala kita sudah diletakkan di tempat yang paling bawah, kemudian kita menyanjung Engkau yang maha tinggi ya Allah dengan sujud. Apa maksudnya barakallahu fikum? Kita lagi merendahkan, kita menyanjung Allah Subhanahu wa taala, kita hayati bahwa ketika kita salat itu kita benar-benar sedang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma apa? Allahu akbar sujud. Subhanallah, tanpa ada apa penghayatan di dalam fikir, di dalam gerakan. Ketika kita rukuk, Allahu Akbar. Apa yang kita baca? Subhanarabbiyal azim, maha suci Rabbu yang maha agung. Ketika orang rukuk, dia sedang mengagungkan, dia sedang apa? Mengagungkan, memuliakan, memuliakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi manusia, dalam kehidupan manusia, yang namanya rukuk itu dijadikan sebagai apa? Penghormatan. Orang Jawa kalau mau lewat juga apa? Rukuk miring sebelah. Kata Syekh Mubin itu berlebihan. Itu apa? Berlebihan. Karena kalau satu faedah saya jadi ingat dalam masalah ini, terkadang kita mendapati anak-anak kaum muslimin ketika dia bersalaman dengan orang tuanya itu bagaimana barakallahu fikum? Wah, mencium tangannya dengan apa? Pipi, mulut, kening. Itu kan yang paling sering, yang haram barakallahu fikum itu kening. Sehingga saya sebenarnya saya merayu Allah telah mengatakan itu adalah sujud kecil. Itu sujud kecil tidak diperkenankan. Terus gimana barakallahu fikum? Takbir itu, takbir itu barakallahu fikum, ya namanya takbir itu apa? Dengan pipi atau dengan apa? Mulut atau apa? Mu'anaqah, cium pipi kanan, cium pipi kiri, itu kan apa? Pipi dengan apa? Pipi atau dengan apa? Atau dengan mulut. Bahwa barakallahu fikum. Jadi kalau dengan melihat putra putri kaum muslimin dia salaman, ingatkan, itu gak boleh. Itu tidak diperbolehkan. Ini namanya sujud kecil barakallahu fikum. Ini digunakan untuk apa? Sujud. Ta'zim, mengagungkan. Nah, mengagungkan. Sehingga saya sebenarnya merahim Allah kalau yang menyebutkan. Itu dan termasuk dari sujud kecil. Kalau bukan saya menyebutkan, saya sebenarnya lupa pastinya. Tapi saya dapat bahwa hal itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Masuk dalam bab hulu. Ini yang biasa dikatakan apa? Salah, tapi sudah menjadi kebiasaan. Lah, tapi sudah menjadi kesian panjenengan sebagai orang tua, putra panjenengan, cucu panjenengan, salaman, kemudian kecium, ingat, jangan pakai ini. Jangan pakai ini. Ini enggak boleh. Ini hanya diperuntukkan untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita ruku itu juga apa? Takzim kita enggak boleh. Kita tidak diperkenankan. Ruku kepada siapa? Oh, manusia itu juga tidak diperbolehkan. Kita hanya ruku kepada siapa? Allah. Kita sujud juga hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun jasa manusia kepada saudaranya atau kepada kita, kita tidak diperkenankan untuk sujud kepadanya. Ungkapan terima kasih yang luar biasa enggak boleh. Tetap. Apa kata Rasul kepada kaum muslimat? Tidak diperbolehkan, tidak dibenarkan seorang itu sujud kepada orang lain. Kalau seandainya dibenarkan seorang itu sujud kepada yang lain, la amaratul mar'ah an tasjuda li zawjiha aw li zawjiha. Sungguh kalau seandainya boleh seorang itu sujud kepada saudaranya, maka aku akan perintah wanita untuk sujud kepada suaminya. Kenapa barakallahu fikum? Li'adami haqqihi 'alaiha, dikarenakan saking besarnya hak suami yang harus ditunaikan oleh siapa? Sang istri. Kita melihat istri kita sudah solehahnya luar biasa, semua kebutuhan kita dipenuhi, semua barakallahu fikum kewajiban dia tunaikan, ya dia tunaikan. Barakallahu fikum, apakah yang dia lakukan itu sudah menunaikan seluruh hak sang suami? Jawabnya belum, barakallahu fikum. Wanita-wanita, sahabiah-sahabiah Rasulullah SAW itu sosok yang paling beriman dari siapa? Kaum muslimat. Para sahabat itu predikatnya paling tinggi, ya kan? Tapi terus sampai paling bawah sekarang. Enggak, orang sekarang enggak akan mungkin melebihi siapa? Para sahabat. Kayak gitu kan? Sahabiah yang wanitanya juga demikian. Sekarang zaman kita sekarang baru orang zaman sekarang enggak akan mungkin melebihi siapa? Para sahabiah Rasul alaihi salatu wasallam. Sesoleh apapun wanita sekarang kepada siapa? Suaminya. Bisa melebihi para sahabiah? Jawabnya tidak. Tapi ternyata Rasul mengatakan kepada para sahabiah apa? La amartul mar'a an tasjuda li zawjiha. Sungguh akan perintah wanita untuk sujud kepada siapa? Suaminya. Kenapa? Saking besarnya hak suami kepada saking besar hak suami yang ada pada siapa? Sang istri. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Tapi jangan kemudian apa? Kita menjadi sosok yang tidak bersyukur kepada siapa? Saudara-saudara kita. Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam barakallahu fikum menyatakan dalam salah satu sabdanya, la yashkurullah man la yashkurunnas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia. Ini memiliki makna yang sangat banyak. Di antara maknanya adalah orang yang tidak bersyukur kepada manusia, dia itu adalah orang tidak bisa bersyukur kepada Allah. Jadi kalau kita tidak bisa berterima kasih kepada istri kita, kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita, itu berarti kita itu orang yang tidak bisa bersyukur kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun jasa istri kita, tetap harus kita lah syukuri. Sekecil apapun kebaikan saudara kita, harus kita apa? Syukuri. Kita mengucapkan terima kasih dan kita mudah mendoakannya. Salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Assalamualaikum. Jazakallahu khairan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang datang dari Ibu Aisyah radhiyallahu taala anha, man utiya ilaihi ma'rufun fakafi'u fa in lam yastati falyakul lahu jazakallahu khairan kama qala alaihi salatu wasallam. Siapa yang mendapatkan kebaikan dari saudaranya, balaslah. Kafi'u. Kalau dia tidak mampu, maka doakanlah jazakallahu khairan. Sudahkah kita mengucapkan jazakallah atau jazakillah khair kepada istri kita pada hari ini? Sudahkah kita berterima kasih kepada istri kita pada hari ini? Pagi memasakkan, mencucikan, menyetrikakan, apalagi barakallahu fikum? Sudah dikata? Hah? Banyak sekali barakallahu fikum juga. Bisa mereka pintar-pintarlah berterima kasih kepada siapa? Orang yang telah berbuat baik kepada kita. La yashkurullah man la yashkurunnas. Tidak bisa bersyukur kepada Allah orang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia. Nah, orang-orang yang bersyukur kepada Allah itu di mana tempatnya para kalabikun? Di dalam surganya. Surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Sebuah kenikmatan yang tidak ada tandingannya. Sampai barakallahu fikum Rasulullah SAW menceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, orang yang berada dalam surganya Allah itu apa barakallahu fikum? Wa mastahat nafsu wa ladzat ainu. Semua yang hatinya memiliki ingin dia akan mendapatkan. Ingin apa aja bisa. Mungkin enggak saya ingin dia mati. Saya ingin surga dia. Mungkin enggak? Hah? Di dalam surganya lah sudah tidak ada kebencian. Sudah tidak ada kedengkian. Sudah enggak ada kebencian sama sekali. Kalau manusia lah, Masya Allah, temannya dapat sesuatu baru. Apa warahmatullahi wabarakatuh? Yang iri, yang ini segala macam. Ada 1000 orang misalnya. Iya kan? Misalnya lagi dalam perjalanan, lagi dalam perjalanan. Kebetulan kendaraan kita misal kendaraan tua atau apa kurang bisa kencang misal disalip sambil bergaya. Oh modar. Alasannya apa kalau itu? Karena kencengnya atau karena melihat dia pakai ini dan macamnya? Nah, muncul kedengkian, muncul iri dan segala macamnya. Itu kan dengar motor geber-geber muncul perasaan apa? Jadi muncul perasaan dan segala macamnya. Bisa jadi orang kalau mikung kalau panjenengan yang pegang motor itu geber juga. Iya kan? Itulah kondisi manusia. Karena belum punya kesempatan, akhirnya apa? Mendoakan kejelekan. Belum pernah kesempatan. Mendoakan apakah kejelekan? Kita barangkali sebagai sosok muslim. Melihat saudara kita melakukan kejelekan, kita doakan dengan apa? Kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada terus seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum enggak ada yang namanya kebencian itu enggak ada sama sekali. Semua apa saling mencintai. Kok bagus ya? Saya pengin itu misalnya. Yang itu. Bukan sesuatu yang baru, yang itu. Enggak ada barakallahu fikum. Punya saudaranya akan apa? Ya, dirampas tidak barakallahu fikum. Di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala banyak wanita-wanita cantik. Tapi enggak ada perselingkuhan. Kalau di dunia barakallahu fikum ditinggal suaminya apa? Kerja di luar terjadi apa? Masalah di dalam rumahnya. Ini barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Naba menyebutkan salah satu keadaan orang yang berada di dalam surga. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika telah menyebutkan kenikmatan-kenikmatan, kata Allah, la yasma'una fiha lawwa wala kadzdzaba wala kadzdzaba. La yasma'una fiha. Di dalam surga itu mereka tidak akan mendengarkan lawwa. Apa itu lawwa? Ucapan yang sia-sia. Wala kadzdzaba. Apa kadzdzaba? Kedustaan-kedustaan. Dalam ayat ini disebutkan apa? Walata ta'tima. Tidak ada apa? Dosa. Artinya barakallahu fikum, tidak ada kejahatan sama sekali di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita barakallahu fikum kumpul 3 orang, 4 orang menikmati kenikmatan. Menikmati kenikmatan. Bisa enggak terbebas dari lalui hal yang sia-sia atau ucapan-ucapan dusta atau berkaitan dengan dosa, bisa enggak terlepas? Bisa enggak kira-kira? Coba nanti panjenengan pulang sampai rumah kumpul sama keluarga, makan malam sama keluarga atau semasiran sama teman, duduk ngobrol segala macam, menikmati kenikmatan-kenikmatan dunia, ngobrol segala macam, bisa enggak? Nih, yang pertama, ucapan yang sia-sia. Perbuatan yang sia-sia, enggak ada di situ. Yang kedua, ucapan dusta, perbuatan-perbuatan dusta, enggak ada di situ. Yang ketiga, ucapan-ucapan yang dihitung sebagai dosa atau perbuatan-perbuatan yang dihitung sebagai dosa, bisa enggak terlepas dari salah satu 3 ini? Sebenarnya tidak akan mungkin barakallahu fikum. Kalau dia terbebas dari takzim, dosa, dalam majelis tadi, dalam duduk-duduk tadi enggak ada dosa. Enggak ada pula takzim, kedustaan-kedustaan, maka dia tidak akan bisa lepas dari lalu hal yang sia-sia. Hal yang sia-sia. Oh, barakallahu fikum. Apa itu hal yang sia-sia? Tidak ada manfaat untuk hidup dia di dunia, tidak pula manfaat untuk hidup dia di mana? Di akhirat sia-sia. Jangan mungkin. Tetapi kalau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala sangat mungkin terbebas dari hal itu. Bahkan tidak akan mungkin apa? Salah satu dari 3 ini ada, terlebih lagi 3-3-nya. La yasma'una fiha lawwa wala kadzdzaba. Barakallahu fikum. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatan yang luar biasa bagi penduduk surganya. Disebutkan di sini barakallahu fikum, innal abrar lafi na'im, sungguh orang-orang yang begitu betul-betul berada dalam kenikmatan. Itu apa? Semua jenis kenikmatan itu ada. Semua jenis kenikmatan itu ada barakallahu fikum. Manusia ingin pesawat. Mungkin enggak? Bisa enggak? Sangat mungkin barakallahu fikum. Sangat, sangat mungkin. Dingin ini dingin, wah maksudnya penuh berarti. Gak ada penuhnya sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tumpang tindih berarti nanti. Coba kalau semuanya punya pesawat, mau gimana ini? Bayangkan barakallahu fikum, panjenengan. Semua orang ini ingin punya bandara, ingin punya pesawat, ingin jalan, ingin jalan. Mungkin? Tidak ada yang tidak mungkin bagi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah kita ceritakan hadis yang dibawakan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Kondisi manusia yang paling terakhir masuk dalam apa? Surga. Itu bagikan apa barakallahu fikum? Akartu antakuna laka. Apakah engkau ridho kalau seandainya diberikan kepadamu apa? Mulka malikin min muluki dunia. Satu kerajaan dari kerajaan-kerajaan apa? Raja dunia. Apakah engkau ridho? Orang ini mengatakan apa? Rodi itu aku ridho ya Allah. Bayangkan barang-barang itu kerajaan. Kan enggak diberi yang paling kecil. Enggak diberi yang paling? Diberi yang paling besar. Kerajaan yang paling besar di Asia waktu itu masih dalam apa? Torehan sejarah yang pernah sekolah. Kerajaan apa barakallahu fikum? Hah? Majapahit. Sampai mana kerajaannya? Indonesia masuk. Malaysia masuk. Luar biasa barakallahu fikum. Panjenengan dikasih satu Indonesia saja enggak akan bisa menikmati. Ya, milik ublak-ublak nanti lasapnya. Ini kamu tak jadikan pemilik negara Indonesia. Mau dijadikan apa? Mau dijadikan apa kira-kira? Luis, yang penting saya bisa hidup bebas saja lah. Ispol, silahkan nyalain dinikmati. Paling kayak gitu kan? Mau ngurusi ujung pulau Jawa sana. Sehari di Jakarta, sehari di Jawa Barat, sehari di Jawa Tengah, sehari di Jawa Timur, sehari nyebrang Madura, sehari nyebrang Sulawesi, sehari nyebrang. Mau seperti itu? Tidak akan mungkin barakallahu fikum. Tidak akan mungkin bisa apa? Menikmatinya sampai penuh. Utuh dinikmati itu tidak akan mungkin. Tapi manusia tetap serakah ya kan? Tetap serakah. Sudah tahu tidak akan mungkin menikmatinya, tetap aja dia berusaha untuk menikmati itu pun mengumpulkan untuk lebih banyak daripada itu. Dia sudah punya berbagai macam kenikmatan. Gak mungkin dia bisa menikmati semuanya. Tetap aja dia masih ngumpulin terus. Ibarat orang dulu pas anak kecil puasa. Pas anak kecil puasa. Dari pagi hari itu sudah ngumpulin untuk apa? Buka. Dapat mangga, kumpulin, dapat jambu, kumpulin, dapat jajan, kumpulin, dapat es, kumpulin. Semua dikumpulin. Pas di sore hari ya apa yang dimakan? Hah? Cuma kolek saja. Yang lain apa? Terbuang begitu saja. Itu hidup manusia kan. Kita juga demikian barakallahu fikum. Setiap hari ngumpulin apa? Ngumpulin apa kita setiap hari? Ngumpulin uang, ngumpulin segala macam. Bisa kita nikmati semuanya? Kita sudah punya kasur 5. Bisa kita nikmati kasur 5 itu? Hah? Bisa kita nikmati kasur 5-5 itu? Kita punya rumah ukuran 20x20. Bisa kita nikmati semuanya barakallahu fikum? Tubuh kita itu kecil. Tubuh kita itu kan kecil. Bahkan kelak itu kita pun diberi rumah apa? Seukuran tubuh kita saja. Seukuran tubuh kita saja. Nah, tetapi itulah manusia barakallahu fikum. Mereka anggap itulah sebuah kenikmatan. Adapun di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala kenikmatan itu betul-betul tanpa batas. Enggak ada penuhnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa mastahad nafsu wallazat ainuk, apa yang jiwa ingin kamu bisa dapat, apa yang matamu lihat ingin kamu juga bisa dapat. Itu bukan sesuatu yang apa? Mustahil bagi Allah. Sesuatu yang pasti terjadi. Kita itu kan makhluk yang sangat kecil, ya. Kita itu makhluk yang sangat sangat kecil. Yang hidup di salah satu dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kita sekarang itu apa? Hidup di apa? Planet dari planet-planet Allah Subhanahu wa taala ada berapa juta? Butiran yang lebih besar dari bumi itu ada berapa juta? Pernah ngitung enggak? Jam 1 bintang yang terlihat kecil di atas langit itu barakallahu fikum. Apakah memang itu kecil? Jawabannya apa? Besar sekali barakallahu fikum. Besar? Besar sekali. Orang yang pernah naik pesawat yang paling tinggi juga belum pernah lihat apa? Di mana bintang tadi? Ternyata jauhnya luar biasa, jauh sekali. Sekarang barakallahu fikum, kalau kita berdiri di sini. Di Surabaya ada lampu yang sangat terang. Sangat terang. Kira-kira kita masih bisa lihat enggak? Masih bisa lihat enggak? Jawabannya tidak. Tidak bisa lihat. Padahal itu sangat apa? Sangat dekat kan? Dan itu kecil barakallahu fikum. Bintang-bintangnya Allah Subhanahu wa taala itu besar-besar sampai terlihat apa? Menyala. Langit itu begitu besar. Bumi itu begitu apa? Kecil. Bumi ini kecil dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang lain. Kita barakallahu fikum, kita ini lebih kecil dari apa? Bumi ada berapa persennya? 1% bumi ada enggak? Kemudian kita berhayal, oh, kalau semuanya dapat ini itu penuh, barang enggak akan penuh. Enggak akan apa, Pak? Penuh. Nyatanya barakallahu fikum, manusia itu semua lahir di bumi ini, juga bumi ini tidak penuh. Dari sejak Nabi Adam alaihi salatu wasalam sampai sekarang bumi ini juga kan tidak penuh. Orang mengatakan di daerah Jawa itu sudah penuh, susah gitu. Kata siapa, masih lapang sekali. Masih lapang? Lapang sekali. Ayo kita pindah ke mana? Ke Irian yang masih kosong. Irian belum seberapanya. Masih kosong barakallahu fikum. Di permukaan bumi ini masih begitu banyak daratan yang apa? Tidak dihuni manusia. Masih kosong. Kalau kita ngatakan kecil, penuh, dan sebagainya, karena kita ibarat apa? Katak di dalam tempurung, subluk-subluk itu aja. Kesana kemari itu aja. Di sini barakallahu fikum. Tidak akan kita menikmati surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa mashtahat nafsu walladzat ainu. Apa yang hatimu senang kamu bisa dapatkan, apa yang matamu lihat juga senang kamu juga bisa dapatkan, itu tidak akan menyebabkan surganya Allah Subhanahu wa taala penuh. Enggak akan penuh surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan dengan apa? Lafin na'im, betul-betul berada pada puncak kenikmatan. Kemudian kata Allah barakallahu fikum, alal ara'i yanzurun. Ini barakallahu fikum salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia, dan ini sifat manusia. Allah menyebutkan yang pertama kali yang manusia itu mudah memahaminya. Alal ara'i, di atas apa? Ranjang-ranjang, dipan-dipan yanzurun. Mereka menyaksikan. Apa maksudnya barakallahu fikum? Manusia itu kan senangnya apa? Santai. Ngeliat pemandangan, ngeliat ini dan segala macamnya. Itu manusia, roha. Inginnya itu apa? Santai. Dia bekerja banting tulang, tujuannya apa? Supaya tua bisa apa? Santai. Ya saya sudah bekerja, saya sudah ngumpulkan, saya sudah ini. Sekarang masa tua saya nikmati. Kalau orang sekarang terbalik, pinginnya menikmati di masa mudanya, habis-habisan, sampai enggak berpikir masa depannya, sampai berpikir sebentar lagi mati. Akhirnya barakallahu fikum hidup sembarangan, masih muda hidupnya sembarangan, enggak peraturan, enggak pernah memikirkan apa yang harus dipikirkan di masa depannya. Berbeda dengan orang dahulu, pas muda dia terus menghitung, memikirkan, mengumpulkan supaya apa? Di masa tuanya dia bisa menikmatinya. Nah, seorang muslim gimana barakallahu fikum, menghabiskan menikmati di masa muda atau di masa tua? Panjenengan ini hidup di dunia kapan dia menikmatinya? Sampainya kapan ini? Bukan PNS. Nunggu apa? Pensiunan, kemudian apa? Bersantai di kursi goyang sambil apa? Menikmati akhir dari kehidupan, menanti malaikat apa? Menjemputnya. Atau gimana barakallahu fikum? Kita nikmati sambil jalan. ada kita nikmati, enggak ada kita cari. Iya kan? Ada kita nikmati, enggak ada kita cari. Dikala kita lah santai, kita santai. Dikala kita harus beribadah, kita beribadah. Dikala kita harus cari ma'isyah, kita cari ma'isyah. Itulah perjalanan hidup seorang muslim. Dijalani dengan ibadah, dijalani dengan apa? Ini segala macamnya. Jangan sampai para pelukum ada ibadah haji. Kapan ditunaikan? Semuanya beres dulu. Rumah ada, ya. Kendaraan ada, ada. Anak sudah dibikinkan rumah, sudah. Sudah mapan semua, sudah. Ayo kita berangkat haji. Wis mbah-mbah. Sampai sana sudah tidak kuat apa? Tawaf lagi. Sudah tidak kuat apa? Sa'i lagi. Padahal di kala masa mudanya mampu enggak dia? Mampu enggak? Mampu, cuman kan dia berpikir apa? Dikumpulin dulu, dimapankan dulu. Dia berpikir bahwa rezekinya itu datangnya dari, jadi anaknya itu rezeki datangnya dari, tidak, para pelukum. Manusia itu membawa rezeki masing-masing. Manusia membawa rezeki masing-masing. Sehingga kita tidak diperkenan untuk merasa takut dengan kehadiran putra atau putri kita yang baru. Waduh, wis enam anaknya tambah sejenis. Kenapa takut? Dia bawa rezeki sendiri, para pelukum. Dia bawa rezeki sendiri. Lalu saya ini sekarang harus masak 2 kilo dalam satu hari. Tambah satu anak berarti 2 kilo seperempat. Seperempat itu susah keluarga nyari 2 kilo kacang hijau utang, tambah seperempatnya. Bisa jadi seperempat itu dengan datangnya satu anak ini meringankan apa? Kebutuhan kita. Dia yang mendatangkan rezeki. Dia yang mendatangkan kenikmatan. Begitu pula dalam masalah istri barangkali. Punya istri satu aja repotnya minta ampun, ngasih makan, ngasih rumah aja gak kesampaian, mau istri dua, istri tiga. Baru datang istri satu lagi, bawa rezeki dia. Terlebih lagi kalau nikahnya jadi anak tiga. Rezekinya berapa? Empat. Dimudahkan. Iya kan? Manusia itu punya rezeki masing-masing. Punya jalan hidup masing-masing, punya jamaah, maaf, punya jalan rezeki masing-masing. Barakallahu fikum. Allah yang menyatakan di dalam akhir firman-Nya, "Qutila al-insanu ma akra min ayyi shay'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddara tsumma sabila yassara." Allah ciptakan dari nutfah, Allah takdirkan dia sampai takdirnya, guna Allah mudahkan dia jalan apa? Untuk menuju karena sudah ada jalurnya masing-masing. Ini barakallahu fikum. Hal yang harus betul-betul kita pahami. Alal araiki yang durun, mereka berada di atas divan, duduk manis, kemudian apa? Melihat-lihat. Orang langsung tergambar, oh iya, di dalam surga itu santai, roha, menikmati kenikmatan. Allah menyebutkan dalam surat-surat, dalam surat yang lain, dalam ayat yang lain, yang disebutkan pertama, dalam surat An-Nabal misal, hadaiqa, kebun-kebun. Kenapa disebutkan kebun-kebun? Manusia senangnya melihat yang hijau. Duduk manis sambil menikmati minuman, sambil menikmati buah-buahan. Yang ingin dilihat itu apa? Yang seger, yang hijau, pemandangan indah, banyak dedaunannya, banyak airnya, dan segala macamnya. Itulah manusia, barakallahu fikum. Kita akan diberi seperti itu. Dan itu hanya salah satu dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Inti dari kenikmatan yang Allah Subhanahu berikan kepada hamba-hambanya adalah barakallahu fikum, Allah memudahkan ataupun Allah beri kemuliaan bagi hamba-hamba yang berada dalam surganya untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Selepas daripada itu, kenikmatan apa yang paling dimiliki, paling dicintai oleh manusia? Allah menyebutkan dalam firman-Nya, fi syughulil fakihin. Itu setelah kenikmatan Allah barakallahu fikum, manusia melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Penduduk surga semuanya itu sibuk, fakihin, fi syughulil fakihin. Insyaallah nanti akan datang ceritanya ataupun apa makna dari ayat tersebut barakallahu fikum. Intinya itulah inti kehidupan manusia. Itulah inti dari apa? Kenikmatan yang dicari oleh manusia. Barakallahu fikum. Nah, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan tadi, caranya dengan banyak-banyak beribadah kepada Allah. Kita ingin santai yang tanpa ada gangguan, tanpa ada gangguan, caranya adalah rajin sholat, rajin beribadah. Kita ingin makan bebas tanpa ada khawatir apa? Kalau itu kan kalau makannya daging, kalau makan buah bisa. makan-makan yang enggak ada pantangan sama sekali, caranya dengan adalah banyak beribadah kepada Allah Subhanahu. Kita pengin apa aja? Alhamdulillah saya diberi rezeki oleh Allah seorang istri di dunia. Tapi kok saya merasa kurang cantik istriku ya? Kalau saya lewat sana, masya Allah cantiknya. Lewat sana, masya Allah. Pingin dapat istri yang cantik, gampang. Waalaikumsalam. Banyak-banyak sholat. Sholat wajibnya dijaga, sholat-sholat sunnahnya apa? Diperbanyak, sedekahnya apa? Perbanyak terus. Insya Allah ta'ala dapat istri-istri yang sangat cantik. Ya, seperti itu barangkali. Pengin apa lagi? Pengin bojo. Itu semua barangkali itu bisa terwujud ketika kita berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, salat jangan dijadikan sebagai beban bagi kita. Belajar menuntut agama, mempelajari ilmu agama jangan jadi beban bagi kita. Ibadah jangan menjadi beban bagi kita. Justru dengan hadirnya waktu beribadah kepada Allah, itulah waktu kita menjemput kebahagiaan yang kita idam-idamkan. A'dadtu li'ibadiyas sholihin, kata Allah. Aku sungguh telah persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh. Mala ainun ra'at, kenikmatan yang hakikat dan kenikmatan itu belum pernah terlihat oleh mata manusia. Walau udhunun sami'at. Hakikat dari kenikmatan itu belum pernah terdengar oleh telinga manusia. Kalau namanya sama, ada namanya, pernah didengar, tapi hakikatnya bendanya belum pernah terbayang oleh manusia. Wala khatara qalbi basharin, tidak pernah pula terpetik oleh hati manusia. Ini barakallahu fikum. Semuanya sudah disiapkan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang soleh. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua ke dalam surganya dan menjauhkan kita semua dari nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.